يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puan dan akhwat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah, kita di dalam hari-hari yang amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memilih hari-hari di dalam Zulhijjah ini, juga khususnya 10 hari dalam awal Zulhijjah ini, bagi hari-hari untuk kita mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana kita tahu bahawa Rasulullah SAW telah menggalakkan umatnya untuk memperbanyakkan, meningkatkan amalan soleh di dalamnya. Sehingga kan Rasulullah SAW telah meningkatkan amalan soleh di dalam hari-hari yang 10 ini seperti atau sebagai lebih baik ganjarannya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbandingkan dengan orang yang melakukan amalan yang dianggap sebagai satu perkara yang amat besar, yang amat sukar, iaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak kembali, yakni mati syahid. Maka ini satu peluang untuk mereka-mereka yang memang mencari akan keridaan Allah Subhanahu wa taala, ingin mencari kelebihan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama ada mereka membuat haji ataupun yang tak dapat membuat haji, mereka juga dapat mengejar ataupun mencari pahala yang disimpan ataupun disiapkan untuk hamba-hambanya dengan beribadah dan menambahkan ibadah dan kualiti ibadah di dalam hari-hari 10 ini. Dan alhamdulillah, telah kita bincangkan pada pelajaran lepas ayat di dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah SWT telah menyebutkan tentang salah satu daripada ibadah, iaitu manasik haji, dan lebih khususnya adalah sa'i antara Safa dan Marwah, di mana Allah SWT telah menidakkan atau menafikan adanya dosa, adanya kesalahan bagi orang yang melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Dan Allah SWT mengingatkan barang siapa yang dengan sukarelanya mengerjakan satu kebajikan kerana Allah SWT, maka sesungguhnya Allah SWT maha mensyukuri dan lagi maha mengetahui. Dan setelah itu, pada malam ini insyaAllah Allah SWT menyambung ayat tersebut dalam kitab muka surat 245. Itu ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah dari 159 hingga ke 162. يَتُوبُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, telah kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-Kitab. Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang melaknati, kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruh. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Jadi telah diterangkan tentang hukum sa'i di antara Safa dan Marwah. Pada ayat ini Allah SWT menyebutkan tentang satu perbuatan yang dikutuk di dalam agama Islam, iaitu Allah SWT menerangkan tentang orang-orang yang menyembunyikan ilmu, bahawa mereka ini menyembunyikan apa yang merupakan keterangan-keterangan yang telah kami turunkan. Ma anzalna minal bayyinat. Jadi mereka menyembunyikan ilmu, dan maksud ilmu di sini adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu memang macam-macam. Tapi bukan semua ilmu sama seperti ilmu wahyu. Ilmu wahyu ini khas di mana ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya Jibril alaihissalam kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul. Adapun ilmu-ilmu lain tak perlu datangnya Jibril dan wahyukan kepada kita, ataupun wahyukan kepada rasul-rasul. Sebab tu kita kalau kaji-kaji sumber ilmu kita, matematik, sains, geografi, apa juga, maka kita tahu bahawa asalnya bukan daripada wahyu, bukan daripada Quran atau daripada hadis. Detailnya semuanya adalah daripada tajribah, yang ini daripada eksperimen, daripada apa yang mereka nampak dan sebagainya. Bahagian daripada yang mereka nampak itu sehingga menjadi suatu perkara yang tidak boleh tersilap. Maknanya kalau begini mesti akan begitu, maka dia jadi formula. Dan daripada situ dikembangkan. Apa yang diketahui pada generasi ini, tidak generasi ini tidak diketahui oleh generasi yang sebelumnya, dan begitu sebelumnya, sebelum-sebelumnya. Artinya ilmu itu berkembang-kembang. Jadi dia semakin apa? Semakin mantap. Baik. Namun ilmu seperti ini bukanlah ilmu wahyu, di mana ilmu wahyu itu tidak boleh ada kesilapan sedikit maupun banyak. Jadi ilmu yang merupakan ilmu sains, ilmu kita katakan yang ada teorinya, kadang-kadang ada praktikalnya, ia tidak sunyi daripada kemungkinan kesilapan. Sebab tu ada saja dapatan-dapatan selepas kajian-kajian yang menyalahkan, membatalkan kajian-kajian dapatan-dapatan yang lalu. Jadi ini bukan satu, kita katakan, satu perkara yang membuat kita menolak semua ilmu-ilmu selain ilmu wahyu. Tetapi ia memang sifat ilmu seperti ini, di mana ia berkembang. Dan bila dia nak berkembang tu, mestilah ada apa? Ada pembetulan, ada kemaskini dan sebagainya. Jika ia tidak mempunyai sifat demikian, dia tak boleh berkembang, dan dia tidak akan mampu menampung hajat manusia. Dan tujuan ilmu-ilmu ni pun bukan sekadar ilmu saja untuk dihafal. Ya, tidak ada apa pahalanya kita hafal formula matematik. Sekadar hafal adalah lepas tu tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang kita buka ataupun kita apa? Kita baca. Macam wirid pula, tak ada kan? Tak ada apa pahala pun. Jadi bila datangnya faedah, atau mungkin datangnya pahala, bila ia digunakan untuk memberi manfaat kepada manusia. Kalau digunakan tetapi memberi pada mudarat pada manusia, maka ya, ia bukan dari ilmu yang manfaat, tak ada pahalanya, bahkan dapat dosa. Bagaimana orang yang mengkaji dan mengkaji akan macam mana nak apa ni? Nak buat kuman supaya buat penyakit yang lebih dahsyat untuk sakitkan manusia. Tembak satu bom tu dalamnya letak banyak kuman, musuh semua mati berlimpangan, lebih dahsyat daripada apa? Daripada bom kadang-kadang. Kalau itu yang dilakukan, maka tentu sekali ia bukan ilmu yang manfaat. Dan kalau ilmu tu tak digunakan, ia pun tak ada dosa pun, dan ia pun tak ada pahala. Jadi beza dengan ilmu wahyu, ia dengan sendirinya adalah ilmu yang paling tinggi dan dia tidak ada kesilapan, ia tidak ada perkembangan daripada sudut ada tambahan dan ia tak ada pembetulan. Kalau ada perkembangan, ia bukan daripada sudut apa? Daripada sudut tambah, sehingga merubah apa yang pernah ada, tetapi ia hanya berkhidmat untuk apa? Untuk ilmu yang asas tu. Ia tak berubah. Quran tak ada tambah 30.5 juzuk atau 30 berapa ayat pun takkan ada, dan dia tak mungkin berkurang. Tak boleh ditukar pun. Satu juzuk kita tukar ataupun berapa, satu muka surat kita tukar, tak ada. Tak mungkin ada. Ia begitu saja. Jadi apa yang adalah ilmu tafsir, ilmu bahasa dan sebagainya, fiqah dan seterusnya, gunanya untuk berkhidmat mengembangkan ilmu wahyu ini. Dan tujuan ilmu wahyu, manfaatnya bukan hanya di dunia, bukan untuk buat manusia selesa. Kalau panas macam mana nak sejukkan badan, nak sejukkan rumah, buat tingkap kat mana dan sebagainya, bukan. Kalau nak buat rumah, dibuat rumah kat tanah yang berapa berapa kuat dan sebagainya, berapa dalam nak korek, itu tak ada dalam Al-Quran. Satu kat dunia saja. Rumah kat dunia macam mana kita buat pun boleh, boleh roboh. Ada rumah yang kekal sampai sekarang? Ada lah, sikit je lah. Yang ada tinggal tiang aja, bumbung semua dah tak ada. Sebagai tempat tu, di parti dan sebagainya, ada tiang-tiang tu. Itu daripada sivilisasi yang apa, yang kuno. Tapi yang ada tinggal tiang. Kalau dibuat balik tu memang besar. Tapi tak ada tempat, tak ada bangunan yang kekal selama-lamanya di dalam dalam dunia ni. Jadi ilmu wahyu lebih jauh daripada itu. Ia adalah bermanfaat untuk manusia di dunia dan di dan di akhirat. Dan kalau kita lihat mana lebih penting, mana lebih bernilai, kita lihat daripada sudut apa ni, wadahnya. Wadahnya maknanya volumenya dan masa. Kita dapati bahawa dunia ni macam mana pun, dunia tu tak ada 2-3 planet dunia. Apa manfaat pun masih kat dunia yang dalam satu planet yang namanya dunia ni, kecil aja. Tetapi manfaat yang boleh kita dapat di akhirat kelak apa, besar, besar berkali-kali ganda. Kemudian dari sudut mata pula, bagaimana pun kita dapat manfaat di dunia ni, mata kita untuk menggunakan manfaat itu amat-amat terbatas. Manusia boleh hidup berapa tahun? Kemarin ada orang paling tua dalam dunia ni baru pun meninggal dunia pun 115 tahun eh. 115 tahun dah digantikan dengan dengan orang ni. Orang ni tu pun akan mati ke? Dah tak boleh lagi dia 115 lagi. 120 pun dah tak boleh lagi. Itu yang mereka kaji lah. Jadi kalau awak dapat nikmat, dapat manfaatkan ilmu dunia tu, banyak itulah. Kemudian yang lain akan dinikmati oleh apa? Generasi selepas kita. Kemudian ada pun di akhirat, bahawa khairan wa abqa, dia lebih baik, kata Allah SWT. Sebab dia lebih, dia lebih kekal. Lebih kekal tu maknanya lebih lama. Bukan, lama tak terbanding. Dia kekal selama-lamanya. Kalau nikmat yang terdapat di akhirat kelak. Dan untuk mendapatkan nikmat di akhirat kelak, nikmat yang kekal itu dengan ilmu, ilmu wahyu. Sebab itu rasul-rasul, orang-orang yang paling baik dalam dunia ketika itu, orang yang paling layak, paling patut memikul tugas yang amat berat, memikul ilmu yang amat berat, iaitu ilmu daripada Allah SWT, itu wahyu. Dan itu adalah ilmu yang paling penting, paling berguna untuk manusia dunia dan akhirat. Yang kita tak akan jumpa macam mana nak jahit baju, model apa dan sebagainya, nak gunting rambut macam mana, ataupun nak buat rumah macam mana, nak buat itu macam, nak masak apa, kita tak jumpa dalam ilmu apa? Ilmu syariat, ilmu nabi-nabi. Yang kita jumpa adalah ilmu, ilmu tauhid, ilmu agama. Apa yang membawa keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang menjauhkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kita akan disebutkan apa-apa yang Allah SWT suka, dan siapa yang Allah SWT suka, dan siapa yang Allah SWT tak suka, amalan-amalan yang Allah tak suka dan sebagainya. Dan pahala-pahala yang disediakan untuk orang yang disukai Allah SWT, untuk amalan-amalan yang dicintai Allah SWT, dan apakah hukuman yang disediakan oleh Allah SWT untuk mereka-mereka yang melakukan sebaliknya. Jadi itu ilmu, ilmu agama. Dan orang yang mengikut ilmu agama adalah orang yang paling mulia dibandingkan dengan orang yang mengikul, yang pandai, yang ahli dalam ilmu selainnya. Mestilah macam tu. Tak logik kalau orang yang mengikut ilmu, ilmunya kuat, ilmunya hebat bernilai, takkan dia lagi rendah kedudukannya daripada orang yang mengikut ilmu yang yang rendah. Jadi mestilah orang itu kedudukannya lebih tinggi, lebih tinggi. Adapun di mata masyarakat tu cerita lain. Sebab tu ulama' yang mengikut ilmu agama diagung dan disanjungi oleh oleh agama, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah SWT akan mengangkat orang yang beriman darajatnya. Orang beriman semua tentu sekali darajatnya lebih tinggi daripada orang yang tak beriman. Itu konsep. Tetapi antara orang beriman tu ada yang berilmu, yang mengikut ilmu, ada yang tidak mengikut ilmu agama. Orang mengikut ilmu, iaitu ulama, utul ilma, dia akan diangkat lagi darajat lebih tinggi daripada yang daripada yang lain. Jadi kita faham, kita yakin sebabnya adalah ilmu yang dia dia ada, ilmu yang dia bawa dan disebarkan. Jadi orang yang sebaliknya, yang mempunyai ilmu yang yang bernilai ini, dia tak sampaikan, dia sembunyikan. Sampai orang cari tak jumpa. Bila dah disembunyikan, cari-cari tak jumpa tu, kalau orang cari, tak cari lagi tak jumpa. Cari tak jumpa, yang tak cari lagi tak jumpa. Kadang ilmu dia terpampang, tapi orang tak cari takkan jumpa lah, betul tak? Jadi orang ini dia tak sampaikan dah satu hal, dia sembunyikan lagi. Dan sembunyikan tentu sekali buat orang lagi sulit untuk untuk menjumpai ilmu wahyu tersebut. Dan Allah SWT jelas maksudkan ilmu wahyu di sini. Kalau kita lihat ayatnya, innalladzina yaktumun, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, ma anzalna minal bayinat. Jadi apa dia? Ilmu wahyu. Minal bayinat, daripada keterangan-keterangan. Ini bukan maknanya ada wahyu yang tak terang ataupun tak merupakan keterangan, rahsia-rahsia dan sebagainya, tidak. Ilmu yang diturunkan semuanya terang, semuanya bayinat. Wal huda, dan petunjuk. Bukan maknanya ada ilmu wahyu tu bukan petunjuk. Ini tak ada mafhum mukhalafahnya, tahu? Mantuknya ini je, mantuknya banyak lafaznya macam gini, teks je. Sebaliknya nampak macam tak ada kan. Kalau kita kata telah datang Zaid, telah datang Zaid, itu mantuknya siapa datang? Zaid datang. Tapi yang tak disebutkan bukan Zaid lah, Ali dan sebagainya. Seolah-olah menunjukkan Ali, Muhammad, siapa semuanya tak datang lah. Tapi mesti ke Ali, Muhammad yang ni tak datang? Tak mestinya kan? Itu mafhum mukhalafah, mafhum yang boleh difaham, yang berlainan dengan yang disebutkan. Tak mestinya macam tu. Jadi kenapa disebutkan apa ni, wahyu yang merupakan keterangan, wahyu yang merupakan petunjuk? Ini bukan nak tunjukkan ada yang bukan petunjuk, bukan keterangan, tapi nak tunjukkan sifat wahyu tersebut. Sifat dia yang mulia, yang yang terpenting di sini adalah dia bayyinat, dia jelas. Jadi di sini ulama menerangkan bahawa apa juga yang ada dalam Quran, semuanya jelas. Tapi itu yang yang apa tu, yang dipertikaikan oleh ulama. Kita kata ada yang jelas, semuanya jelas. Kenapa macam banyak yang kita tak jelas, tak faham? Jadi di sini perlu diterangkan bahawa cara menjelaskan itu tu ada macam-macam. Kita bukan ada satu cara nak jelaskan sesuatu masalah, satu hukum dan seterusnya. Dan dia bukan daripada satu ayat, satu tempat dan sebagainya. Tapi ia, penjelasan itu boleh apa? Daripada satu apa tu? Satu kumpulan. Satu kumpulan dan tempatnya mungkin berbeza-beza. Dan ia tidak menafikan dia adalah bayyinah, penjelasan. Sebab itu dalam fiqh banyak satu hadis je, kalau kita ambil, nak ambil satu hadis je tak dapat lagi. Kita kena baca sana, baca sana, baca sana, campur pula kadang dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran pun kadang-kadang ayat ni je tak cukup. Tapi nak kena ayat sana, ayat sini dan sebagainya. Tapi awak mesti dapat penjelasan selepas awak cover semuanya, awak kaji semuanya. Jadi ia tetap penjelasan. Kalau kita tanya, kenapa tak nak dijelaskan semua satu persatu? Halal, one whole list halal. Haram, one whole list haram. Makruh pun sama. Sunnah, satu list berpanjang sunnah. Jadi kita tinggal apa? Pakai komputer je. Boleh tak ni? Tekan tak boleh. Jadi sebenarnya itu kalau orang yang pandai boleh tak buat macam? Tak buat macam tu. Kita bila nak buat peraturan pun, takkan nak cakap siapa curi RM10 kena macam ini, siapa RM10 nombor pusin kena gini. Semua kita nak pergi sebut ke? Banyak ada RM10 sampai berapa banyak kena ukur kan buat peraturan. Kita cakap siapa curi dah lah, ataupun letak dia punya jumlah dia. Okey, akan kena hukuman seperti ini, daripada ini ke atas misalnya yang itu. Jadi maksudnya syariah akan letakkan kaedah. Takkan nak sebutkan siapa bunuh budak kecil macam ini, siapa punya budak besar macam ini, saya bunuh budak yang apa lawa macam ini. Tak payah nak sebutkan semua sama. Begitu juga yang halal dan yang haram dan seterusnya. Kadang-kadang disebutkan, diberi isyarat terhadap perkara yang tinggi. Lepas tu kita ambil apa, kalau yang lain tu yang tak disebutkan tu, kita tengok pada yang besar ni. Kalau ini dah haram, bawa lagi sepatutnya haram. Maksudnya yang itu, kalau cakap pada ibu bapa, aja dah haram, dilarang. Takkan boleh sepak ke, boleh pakai helmet, pukul, campak handphone pada mak bapak. Lagi, tak payah nak sebut. Kerana di dalam syariat itu terdapat apa? Terdapat unsur ta'lil. Ta'lil maknanya mengelahkan, memberikan sebab terhadap sesuatu hukuman. Jadi syariat itu sebut ada sebab. Kebanyakan ya, buat gini kerana macam gini dan jangan buat gini kerana dia macam gini dan seterusnya. Jangan minum marak dia memabukkan, judi kerana dia batangkan permusuhan dan sebagainya. Semua dia letakkan. Walaupun kita tahu bahawa Allah SWT kalau nak sebut aja hukum tanpa nak letakkan sebab boleh. Kita dapati dalam syariat kita yang bijaksana ini, sebab dia datang daripada maha bijaksana, dia meletakkan sesuatu tu dan letakkan illahnya. Namun illah tu tahu sebab. Kadang-kadang sebab itu very clear, jelas kita boleh dapat. Lepas ayat ini kerana dia macam gini. Jarahilah kubur kerana apa? Kerana dia mengingatkan kamu pada mati. Jadi clear lah, sebelah-sebelah je lah. Dia nampak. Tapi mesti kan macam itu, letakkan sebab dia dekat situ. Kadang-kadang tak mesti macam itu. Tapi dia juga penjelasan. Kadang-kadang dia kena murakab. Ta'lil murakab maknanya dia kena lebih layer-layer. Kena sediakan satu layer ni macam gini. Kemudian kita bawakan dia macam gini. Nantilah baru kita sampai, sebab dia macam gini. Semua tu merupakan bayinah. Nah, itu yang kalau nak tahu, yang buat merangkap yang layer punya layer tu, itu yang kita kadang-kadang apa, sesat lah dalam layer-layer. Macam temak kan, kita tak jumpa lagi. Orang lain dah sampai, boleh faham. Kita makin masuk, kita makin tak faham. Itu masing-masing punya apa, pemahaman. Sedangkan ulama' sendiri yang merupakan orang-orang yang terpandai pada zaman mereka, IQ yang paling tinggi, ulama' lah zaman dahulu. Jadi sekarang tidak. Sekarang kalau anak tak apa ni, tak bagus, okey, boleh pergi madrasah. Yang bagus-bagus lah ni jadi lawyer, saintis, doktor, engineer dan sebagainya. Macam mana nak jadi ulama'? Itu lambat kan, tak pun susah. Jadi zaman dahulu memang dia tak ada ilmu lain, dan ilmu yang dikandung-kandung adalah ilmu agama. Jadi orang berlumba-lumba nak hantar anak kepada guru ni, guru tu dan sebagainya. Sebab tu jadi 20 tahun dah boleh jadi mufti. Betul-betul ni mufti. Di mana ulama-ulama lain, guru-guru lain, akun kau boleh mengajar kat kursi ni. Ini kat masjid ni. Sebab dia memang dah jadi. Sebab IQ memang tinggi. Itu pun kita katakan ulama yang zaman dahulu yang tinggi pengetahuan, pemahaman mereka pun kadang-kadang tak sampai juga pemahaman. Tapi bukan makna bahawa tidak terdapat bayinat penjelasan di dalam hukum asam Islam. Dan lagi satu sifat ilmu yang disembunyikan ini, dia adalah al-huda. Al-huda maknanya dia petunjuk. Jadi kamu sembunyikan petunjuk macam kamu sembunyikan cahaya. Orang nak jalan, orang kalau tak ada ilmu, kamu macam orang yang tak ada lampu nak jalan dan dalam apa ni kegelapan. Jadi dia nak cari cahaya untuk dia jalan. Cuba kita jalan waktu dalam kegelapan, lampu tiba-tiba rosak, masuk ke tempat yang gelap, apa akan berlaku? Kita boleh jalan. Jalan pun sikit je, tunggu-tunggu apa-apa cahaya untuk jalan. Cahaya tu ada, tapi orang sembunyikan. Apa jadi? Tak boleh berjalan. Jadi itu sebabnya Allah SWT apa ni menjadikan atau menghukumkan perbuatan menyembunyikan ilmu yang seperti ini ni sebagai dosa yang amat besar, yang mewajibkan ataupun membuatkan orang tersebut berhak mendapat laknat daripada Allah SWT, daripada manusia dan malaikat. Di wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami terangkan kepada manusia. Jadi ilmu ni ilmu yang telah diterangkan kepada manusia. Di mana? Fil kitab. Di dalam Al-Quran dah ada sebut ilmu-ilmu ni. Hukum-hukum ini. Bukan diberikan kepada ulama tu satu seorang aja, tidak. Benda ni dah ada kat mana-mana, tapi dia usaha untuk sembunyikan. Dia tutup daripada Al-Kitab. Al-Kitab di sini ada alif dengan lam, menunjukkan dia adalah jenis kitab daripada Allah. Bukan Al-Quran saja, tapi kitab dari Allah SWT yang lain pun masuk juga kat sini, seperti Taurat dan Injil dan lain-lain lagi. Jadi Allah dah sebutkan dalam Taurat, dalam Injil akan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ini satu ilmu yang amat manfaat. Sebab bila dia datang, kamu kenal dia dengan sifat-sifat ini, kamu beriman pada dia, kamu selamat dunia dan akhirat. Jadi mereka usaha untuk sembunyikan ilmu ni, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dalam kitab ini. Ini antaranya, antara sebab diturunkan ayat ini, kata mereka ia turun pada ahli kitab. Sebab kalau sempat kita baca, dia disebutkan oleh ulama tafsir tentang pada siapa kan turunkan ayat ini. Baik. Jadi apa kata Allah SWT? Ula'ika yal'anuhumullah. Mereka-mereka itu dilaknati oleh Allah. Dia dapat laknat daripada Allah. Apa makna laknat? Iaitu penjauhan daripada rahmat Allah SWT. Dijauhkan, dinyahkan. Seperti Iblis, dinyahkan daripada rahmat Allah SWT. Sampai bila-bila pun dia tidak akan dapat rahmat Allah SWT. Artinya dia tak dapat pengampunan daripada Allah SWT atau petunjuk daripada Allah SWT. Condemn. Ula'ika yal'anuhumullah. Allah lah anak mereka. Wa yal'anuhumul la'inun. Dan orang-orang yang melaknati pun akan melaknat mereka. Jadi di sini terdapat petunjuk ataupun terdapat dalil bahawa dosa ini amat besar, sehinggakan orang-orang yang melaknat pun melaknat mereka. Siapa yang melaknat? Siapa-siapa je yang boleh melaknat. Yang boleh melaknat biasanya orang yang berakal. Manusia, malaikat, jin, ya, tiga itu berakal. Tapi kata ulama bila menafsirkan al-la'inun wa yal'anuhumul la'inun dan dilaknati oleh semua yang dapat melaknati, mereka katakan termasuk binatang-binatang. Sebab di dalam hadis tadi Nabi SAW tentang kemuliaan ilmu, wa inna al-alima kan, dan sesungguhnya itu orang alim itu yang astaghfiru lahu, akan meminta ampun untuknya semua yang terdapat di bumi, di langit dan di bumi, sampaikan al-hud, sampai ikan-ikan dalam laut tu pun akan kata Allahumma astaghfir lahu, wahai Allah ampunkanlah orang alim ini. Dia tak ada akal. Apa ikan jalan kiri kanan apa semuanya, dia ada akal pun tak tahu lah. So kita kata ni lah, dia jadi orang eh. Tapi maknanya dia boleh menceparkan untuk seorang alim. Sampaikan semut yang ada padang pasir pun dicepar untuk orang yang alim, yang mengajarkan ilmu yang manfaat. Baik. Jadi kalau mereka boleh cepar, tandanya mereka juga boleh melaknat. Jadi ayat ini menunjukkan semua akan melaknat orang yang sembunyikan ilmu. Bagaimana semua akan minta keampunan dan mendoakan untuk orang yang mengajar ilmu, yang tidak sembunyikan ilmu. Jadi kerana mengajarkan ilmu begitu tinggi pahalanya, maka lawannya menyembunyikan ilmu begitu rendah atau apa tahu betul rendah kedudukannya, sehingga dilaknat oleh semua yang melaknati. Termasuk yang melaknat kat sini, orang-orang jahat pun melaknat juga kan. Mereka boleh laknat, mereka boleh laknat. Orang jahat pun laknat mereka. Dan sebagian ulama berdalilkan bahawa orang kafir itu pada hari kiamat dia laknat di antara satu dengan lain. Wa yakfuru ba'dukum ba'da wa yal'anu ba'dukum ba'da. Dalam surah Al-Ankabut tak jatuh. Orang-orang kafir pada hari kiamat dia kufur satu antara mereka dengan yang lain, dan mereka melaknat antara satu dengan yang lain. Teruklah. Dan kena laknat orang bagus-bagus, kena laknat dengan orang kafir pun lagi sakit hati juga. Laknat dengan orang jahat pun sama juga. Memang ni dosa. Dosa apa ni? Dosa besar. Dosa besar. Kalau tak bertaubat, seolah-olah dia akan kekal di dalam laknat ni. Sebab tu selepas itu Allah SWT menerangkan illal ladzina tabu wa aslahu, melainkan. Jadi pengecualian, iaitu orang-orang yang tabu, yang telah bertaubat. Taubat artinya kembali, kembali kepada kebaikan, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana nak kembali? Tak boleh kita kembali dengan benar melainkan kita telah melakukan tiga perkara. Bukan kurangnya tiga perkara. Pertama, mesti nak menyesal. Menyesal. Dan menyesal tak ada orang kau. Awak boleh tulis besar-besar kat airport and sorry ya. Kalau kadang kan kat sekolah ke kat mana, dia nak suruh budak tu menyesal agaknya. Ataupun tulis kat dalam paper 100 kali kasi pada guru-guru disiplin ke apa. Tak mestinya itu menyesal. Menyesal kat mana? Nadamah dalam hati. Allah yang tahu dia benar-benar menyesal ke tidak, walaupun tak keluar mata. Sedangkan yang keluar mata darah pun tak sepertinya dia menyesal. Eh, mata buaya orang kata. Terkenal dia. Nampak sedih saja. Awak jalan je, dengar awak. Tipu kan? Baik. Jadi ilal lagi tahu, pertama sekali dia mesti menyesal. Dia nak taubat, nak balik ke jalan yang benar, dia menyesal. Kemudian mestilah dia tinggalkan perkara tersebut, perkara yang salah tu. Kalau dia kata dia menyesal, dia menyesal dalam, tapi dia buat juga, bukan dia tak dapat, dia belum lagi taubat betul-betul. Dan hendaklah dia berazam tidak mahu kembali melakukan dosa tersebut. Ini daripada mana ni dalil ni? Tapi kalau awak tanya salah ke cara-cara ni? Salah? Tak salah kan? Kalau tak salah, apa lah tanya dalil lagi? Ha, inilah sebagian orang. Kalau awak nak tahu orang ni berjidal, dia suka argue, ataupun orang yang nak cari kebenaran, nak cari ilmu, inilah soalan-soalan dia. Kalau awak dapat tahu, ini salah satunya. Kalau awak pernah jumpa orang macam-macam, ada orang akan tanya soalan. Tapi awak tahu orang ni tanya memang nak tahu. Dan awak tahu orang ni pula tanya suka nak argue jangan layan. Nanti dia tanya apa dalil syarat-syarat taubat mesti menyesal, mesti gini, mesti gini. Nak mesti dalil lah. Pertama sekali awak rasa salah ke benda ni? Tak ada orang jaga benda ni salah. Sebab makna taubat ada kat dalam situ. Nak dalil apa lagi? Sedangkan dalil ni ada dalam Quran. Ada sebut nadamah, ada sebut azam tak mau nanti tinggalkan dosa tersebut. Ada sebenarnya. Jadi kalau tak ada masalah awak dengan istilah-istilah ni ataupun syarat-syarat ni, maka jangan kita apa? Kita kontroversikan yang kita soalkan. Jadi dia bertaubat dengan melakukan tiga perkara ni. Ada tambahan sebenarnya. Kata ulama, sebelum tu semua taubat ni dia buat kerana Allah SWT. Mesti ikhlas. Bukan menyesal pasal ni dah salah besar ni. Nanti yang orang umum kata kau begitu begini, dia rasa malu, dia pun nak taubat. Ada macam tu kan? Ataupun dah kena tangkap dengan polis baru nak taubat. Jadi bukannya ikhlas. Kalau tak kena tangkap, dia tak buat, dia tak taubat lagi. Jadi kalau sebab apa? Taubat tu ibadat atau bukan? Ibadat. Dan ibadat apa syarat dia untuk diterima? Mesti ikhlas. Buat hanya kerana Allah semata. Bukan pasal wali tu cakap buat macam ini ke dan sebagainya, dia buat kerana wali. Ada orang buat macam itu. Ada orang taubat kerana wali. Satu orang masuk suluh dan sebagainya. Wali itu macam apa, dia datang ke hormat kepada wali itu, untuk buat gini, buat gini. Jadi dia sebenarnya bukan buat kerana Allah SWT, dia buat kerana guru ni. Itu tak boleh, tak sah juga. Tapi tak payah sebut lah dalam ni. Tiga tu penting. Yang ada sebutkan yang kelima sebenarnya, yang terakhir, iaitu hendaklah taubat itu di dalam masa taubat, dalam tempoh taubat. Taubat dia ada expiry dia. Bila dia expire, ikut ajal dia lah. Kalau dah sampai nazak, dah tak boleh lagi cakap, dah tak boleh apa semuanya, roh dah sampai kat kerongkong, sampai dah bunyi gerr, yang macam gitu tak guna buat taubat. Itu taubat Fir'aun. Fir'aun pun taubat, boleh cakap lagi, sempat cakap, rekod, ada rekod dalam Al-Quran. Aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Wah, betul dia kata aku beriman sekarang ni. Ini beriman apa diimani oleh Bani Israel? Iaitu beriman pada Nabi Musa, beriman pada Allah SWT. Aku bukan Tuhan yang maha tinggi, aku tak ada Tuhan-Tuhan lain. Dah beriman lah hari tu, ma'ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang Islam. Tapi ditolak. Sebab expire dah. Dia taubat dah, dah expire, tak boleh pakai. Itu baru nak taubat. Apa dia? Saya dah tak nak mati, mana boleh tak pakai. Lagi satu, kalau bukan nak mati pun, bila dah sampainya tanda hari kiamat yang terbesar, iaitu bila naiknya matahari daripada barat, bukan lagi daripada timur macam biasa, waktu tu semua orang bertaubat sebenarnya. Semua orang beriman, tak ada yang tak beriman. Tapi tak ada orang punya taubat waktu tu akan diterima oleh Allah SWT, pasal dah habis masa. Waktu tu nak bertaubat tak guna. Dan kita tak tahu bila akan naiknya matahari daripada barat. Semua benda boleh jadi cepat dengan kuasa Allah SWT, tak tahu boleh berlaku cara tersebut. Kalau kata belum taubat, tak akan diterima taubatnya pada hari itu. Dan ini sebenarnya jika dosa-dosa tersebut bersangkutan dengan hak Allah SWT. Jadi tinggalkan solat, tinggalkan apa puasa, lakukan yang haram, minum arak, main judi dan sebagainya. Tapi kalau kita buat dosa yang berkaitan dengan hak Allah dan juga hak manusia, kita pukul dia, kita kutuk dia, maki amun dia dan sebagainya, dia hak Allah SWT pasal Allah larang. Tapi dia juga dikenakan dengan manusia tu, sebab manusia kalau maafkan, baru kita dimaafkan oleh Allah SWT. Dengan itu tak boleh tidak, kita mesti minta halal, minta dimaafkan. Kalau orang tu masih hidup, senang. Kalau kita boleh jumpa dia, senang. Tapi kalau dah tak jumpa, kalau tak boleh jumpa, kalau dah meninggal dunia, ni yang payah. Jadi kena buatlah segala perkara lain ada disebutkan oleh ulama' doakan untuknya ke. Kalau kita pernah tutup dia, maki amun dia dekat majlis-majlis kita, kita sebutkan kebaikan dia dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan perkara tersebut akan apa? Apabila hari kiamat kelak, dia tak akan apa? Tak akan balas. Jadi mesti bertaubat. Dan jelas daripada apa yang kita sebutkan tadi, syarat-syarat taubat, orang yang sembunyikan ilmu, dia mesti stop sembunyikan ilmu. Maknanya dia mula apa? Sebarkan ilmu. Tetapi kalau ada lagi ilmu yang sebelum tu ada ilmu yang masih lagi tersembunyi, bukan maknanya dia mula sebarkan ilmu yang barulah, tapi yang disembunyikan tu tak boleh apa? Tak boleh terus disembunyikan. Mesti nak kena keluarkan balik, sampaikan balik. Kalau sifat-sifat Nabi Muhammad SAW disembunyikan, lepas tu dia kata, okey aku dah bertaubat, lepas ini aku sampaikanlah semuanya. Tetapi yang ini dia masih nak sembunyikan, tak boleh. Dia mesti kena clearkan. Dia kena nak iris dia punya dosa tu, dia kena clear dia punya catch, dia punya tu kena clear. Macam mana? Dia kena sampaikan ilmu yang dia sembunyikan. Dan akan datang, dia tak akan sembunyikan ilmu lagi. Sebab itu, lepas itu Allah SWT suruh ila ladina tabu wa aslahu. Aslahu maknanya dia buat baik, dia perbaiki. Aslahu dari kata-kata bahasa Arab islah, perbaiki. Dan kata-kata Islam ni, Masya Allah, dia mempunyai makna yang besar. Dia bukan setakat buat baik aja, starting buat baik. Islam ada makna apa? Benda yang tak baik, diperbaik. Dalam kata maknanya yang umum dan luas. Dia bergantung pada keadaan kita. Dan dia bukan maksud pada dosa-dosa tu saja, tapi ia juga boleh maksud apa? Semua perkara-perkara lain. Dan orang yang betul-betul taubat, patutnya dia tinggalkan semua dosa dan dia perbaiki semua keadaan dirinya semua, jadi apa? Jadi lebih baik. Itu yang nak di apa tu? Disampaikan dalam ayat ini, wa aslahu qatal. Sebab tu kalau dia menyikan ilmu, kalau dia boleh buat baik dalam perkara lain, yakni kasih sedekah ke apa ke dan sebagainya, itu pun digalakkan untuk dilakukan. Dan lebih natabu wa aslahu. Okay, kat bawah tu dia sebutkan, aslahu, mereka memperbaiki apa yang mereka telah merosakkan berupa akidah, akhlak dan penghilangan jiwa manusia. Baik, wa bayyanu, dan di sini jelas tu, mesti lepas bertaubat itu dia jelaskan apa yang mereka sembunyikan dahulu. Ulaika tubu alaihim, dan apa balasannya kalau mereka dah bertaubat lepas mereka sembunyikan? Maka mereka itu, aku akan beri taubat ke atas mereka. Jadi di sini dia tukar kepada ganti nama aku. Ana atubu alaihim. Hari ini kadang-kadang berlaku dalam Al-Quran, tukar-tukar ganti nama. Tak faham pening ya? Nak apa pun kadang susah. Jadi ini ada rahsia-rahsianya lah, ada balaghahnya daripada penukaran-penukaran dhamir. Jadi taubat ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya, taubat ni tak payah cari orang tengah. Betul jujur buat apa yang dia perbaiki, apa yang dirosak, Allah SWT sendiri akan memberi taubat kepadanya. Hanya menerima taubatnya. Dan sebabnya adalah wa ana tawwabur rahim. Allah kabarkan tentang sifatnya dengan dua namanya yang mulia, wa ana tawwab, dan aku adalah maha memberi taubat. Aku terima taubat. At-tawwab dalam sirah bahasa Arabnya ia dalam form apa tu, dalam bentuk mubalaghah, banyak beritahu taubat. Dan ada dua kemungkinan kenapa Allah banyak beri taubat. Pertama, ramai daripada hamba-hamba Allah SWT yang bertaubat, jadi banyaklah frekuensi taubat tu, banyak volume dia banyak. Dan satu lagi, sebab Allah SWT sendiri memang suka beri taubat. Bahkan satu hamba tu mungkin bertaubat pada Allah SWT banyak kali. Jadi Allah SWT banyak kali kasih taubat. Sebab itu digunakan kalimat tawab, bukan ta'if. Wa ana tawwabur rahim, dan lagi satu sifat adalah Allah SWT maha mengasihani, maha merahmati. Allah rahim. Dan dengan sifat rahmat ini, Allah merahmati hamba-hambanya, lagi-lagi yang bertaubat kepada Allah SWT. Amat suka pada orang yang bertaubat. Kalau kita nak tahu, itu antara rahsia hikmah diciptakan manusia. Kemudian diciptakan manusia untuk sembah Allah SWT, ada perintah, ada larangan. Diuji manusia dengan perintah dan larangan. Tak ada satu zaman ataupun ada kumpulan manusia atau individu yang tak diuji oleh Allah SWT. Kemudian Allah SWT akan lihat mana yang kalau dah buat salah, jadi mesti ada buat salah, mana yang nak akan kembali kepada Allah SWT, ataupun yang sombong tak mau balik kepada Allah SWT, atau putus asa daripada rahmat Allah SWT. Kemudian Allah SWT akan mengampuni mereka. Kalau tak ada orang yang buat salah, maknanya tak ada orang yang bertaubat pada Allah SWT, maka tak adalah sifat Allah SWT atau buat. Akan ada kekosongan dalam sifat itu. Sama macam sifat Al-Khalq, iaitu penciptaan, creation. Kalau tak ada penciptaan, lepas tu Allah SWT kata Allah SWT maha pencipta, tapi tak ada yang dicipta, maka tak ada fungsi lah sifat tu, tak jadilah. Jadi antara kebijaksanaan ya, orang yang ataupun sesuatu yang boleh mencipta, dia mesti mencipta. Saya artis, ini adalah seorang artis yang paling hebat dalam dunia. Tengok satu orang punya artwork, satu pun tak, saya tak ada buat satu artwork, tapi saya artis yang paling hebat. Tak ada satu saya dah. Sebab tu muktada yang ni kelaziman sifat tawab, sifat cipta, sifat rahmat dan sebagainya, mesti ada penciptaan, mesti ada yang buat dosa, kemudian ada yang bertaubat. Sebab tu kalau kita lihat, sudah banyak kita kaji, kita bahaskan tentang sifat-sifat Allah SWT, makin kita kenal Allah SWT, memang makin kita faham. Wa ana tawwabur rahim. Kemudian innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Dan ayat berikutnya dah disebutkan tentang orang yang bunyikan ilmu, tapi Allah SWT tetap berikan ruang untuk apa? Untuk dia bertaubat. Nampak syariat Islam. Laknat, laknat, jahat, tetapi tetap panggil untuk bertaubat. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya mereka-mereka yang kafir, kafaru, telah kafir tu maksudnya. Orang kafir kat sini maknanya dia kafir kepada apa yang wajib diimani. Jadi itu cara, itu satu kafir atau cara panggil satu makna lah yang paling cantik lah, paling paling kuat ke lah. Jadi kafir ada macam-macam kekufuran kan. Kufur nikmat, kufur tu, kufur ni, kufur macam-macam kekufuran. Tapi yang masuk dekat sini ni, tafsiran dia adalah innal ladzina kafuru, mereka-mereka telah kafir terhadap dari kafir terhadap apa yang wajib diimani. Sebab kalau wajib diimani, dia kafir pada benda yang wajib, dia akan masuk dalam hal ini. Sebab ada benda mungkin tak apa ni, ada khilaf lah dan sebagainya kan. Yang itu tak masuk dalam ini. Ini adalah orang yang kafir, wajib diimani seperti beriman pada Allah SWT. Dan apa yang wajib diimani tentang Allah SWT, Allah Isa satu, bukan dua, bukan tiga misalnya. Dan beriman kepada hari akhirat, semua benda-benda yang wajib diimani. Kalau kafir terhadap perkara seperti ini, ini masuk ke dalam sini. Wa matu, kemudian mereka mati. Dan mereka dah mati, wa matu, wa hum kuffar, dalam keadaan mereka kuffar, keadaan mereka kafir. Jadi mati kafir menunjukkan mati, mati itu orang yang mula-mula kat dalam dunia itu kafir, boleh mati dalam keadaan kekafiran, boleh juga dia mati dalam keimanan. Dapat taufik kaidah dari Allah SWT, dia boleh masuk Islam, dia dah tak mati dalam kekafiran. Jadi ayat ini nak sebutkan tentang hal yang khusus orang yang mati kafir, wahum kuffar. Ulaika alaihim la'natullahi. Jadi hukumnya adalah mereka-mereka itu atas mereka laknat Allah. Jadi lagi laknat Allah, tapi ada tambahan wal malaikati. Yani laknat malaikat atas mereka, wan nasi ajma'in, dan laknat manusia semuanya. Nah, ajma'in, semua manusia akan laknat dia. Siapa mereka? Orang-orang yang mati kafir. Sama ada dia ditanam kat kekuburan orang-orang kafir, ataupun dia mungkin ditanam kat kekuburan orang-orang Islam. Sebab syarat dia bukan kat mana dia ditanam, dia syaratnya adalah bagaimana dia mati. Dia mati dalam keadaan kafir. Kita kat dunia cuma tahu yang zahir saja. Orang ini dapat akhir yang dia mati, kita tahu dia dalam agama bukan Islam. Betul tak? Ada tanda-tanda bukan Islam, ada tanda kat dahi lah, ataupun ada gantung apa, cross dekat leher lah. Macam mana kita nampak daripada situ je lah. Dan kita punya tanggungjawab adalah kerana hukum Allah SWT kat dunia macam ni je lah yang kita nampak. Tapi yang masuk kat sini adalah di sisi Allah SWT. Kalau dia mati kafir di sisi Allah SWT. Sebab ada orang yang kita nampak Islam, kita nampak solat dan sebagainya, tapi dia munafik. Mana kita tahu? Ataupun dah cantik-cantik tapi akhir hayatnya waktu dia nazak, rupa-rupanya dia kena goda dengan iblis. Banyak cerita-cerita orang kata dia haus-haus-haus minta air, iblis kata kau tinggal air boleh, ada syarat, tapi nak bayar, mana ada free. Dia kata syaratnya kau beriman pada aku lah. Kalau orang tu kata ya, dia nak haus sangat, dia akan ini matilah kekafiran. Kita nampak orang baca Yasin ke apa benda, nampak macam bagus saja. Dah semayang kan, dah apa, semua kata dia bagus, bagus, semua dah kata bagus lah, bagus semuanya. Rupa-rupa yang mati dalam keadaan kesatiran. Dan ini kita lah tahu. Kita cuma doakan dia dan sebagainya. Tapi untuk dalam ilmu Allah SWT, dia kafir, mati ke, mati kufur. Orang-orang begini akan dilaknat oleh Allah SWT. Tak akan dapat rahmat Allah SWT. Dan ini confirm tak akan dapat rahmat Allah SWT. Sebab dia tak ada chance nak tahu taubat. Yang tadi ada, maksudnya ikan ilmu masih boleh taubat. Kalau tak taubat baru dia kena laknat kan? Tapi kalau yang ini tak boleh tidak, dia mesti akan dilaknat Allah SWT. Dilaknat oleh para malaikat. Malaikat-malaikat adalah hamba Allah SWT yang amat mulia sekali. Mereka jenis yang istimewa. Allah sengaja ciptakan mereka untuk berkhidmat pada Allah SWT. Jadi mereka tak akan ingkar apa juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa yang Allah perintahkan mereka akan buat. Okay. Dan mereka daripada cahaya, ciptakan daripada cahaya. Adapun manusia ciptakan daripada tanah. Kita beranak pinak dan sebagainya, malaikat tidak. Kita perlu makan, minum dan seterusnya, malaikat tak perlu. Jadi malaikat-malaikat ni kata ulama sumdun ataupun samad, maknanya dia tidak ada rongga. Dia tak ada lelaki, tak ada perempuan. Dia hanya hamba-hamba Allah SWT yang taat kepada perintah Allah SWT. Ada yang sujud saja, ada yang tasbih saja, yang rukuk saja dan sebagainya. Dan sebahagian daripada malaikat-malaikat ni lebih mulia daripada malaikat-malaikat yang lain. Sama lah macam jenis manusia. Jadi yang termulia antara malaikat-malaikat ni adalah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat yang ditugaskan bawa wahyu. Kemudian ada malaikat Mikail yang ditugaskan bawa apa? Tiup angin dan sebagainya. Dan lagi satu adalah malaikat Israfil, malaikat yang meniupkan berkala. Dan lain-lain lagi lah ada dalam kitab-kitab akidah. Dan malaikat-malaikat ni boleh tak kita nampak mereka? Cakap-cakap dengan mereka? Asalnya tak boleh. Kenapa tak boleh? Asalnya mereka bukan daripada alam kita. Macam kita nak cakap-cakap dengan ikan, mana lah, kita duduk kat atas, dia duduk kat bawah. Melainkan dia masuk kat dalam, kita masuk kat dalam, ataupun dia keluar lah. Itu pun belum kau boleh cakap dengan dia. Ini malaikat lagi, dia dalam alam yang tak boleh kita nampak. Kita pun tak tahu macam mana alam dia, ada gunung ganang ke, ada apa, tinggal kat mana, kita pun tak tahu. Tapi yang kita dapat tahu daripada yang dikhabar oleh Rasulullah SAW, mereka tu jumlah mereka terlalu banyak. Confirm mereka lagi banyak daripada manusia. Dalam satu tempat itu dia ada berapa banyak? Tak ada tempat. Dalam atas muka bumi ni mereka ada malaikat yang rokok yang tu je. Ada yang sama-sama dengan kita dan sebagainya. Yang kat langit baru masuk aja ada yang tawaf dekat Baitul Ma'mur, macam mana manusia tawaf Baitul Kaabah. Tapi mereka lagi banyak. Setiap kali masuk, setiap hari masuk 70,000 malaikat. Dan yang masuk hari tu tak akan masuk lagi. Jadi setiap hari masuk 70,000 yang baru, 70,000 yang baru. Berapa hari dah sekarang? Ini bukan cerita daripada sekarang, cerita daripada dulu lah. Sampai ni kat ada yang baru yang belum lagi, pergi dia pergi haji. Kalau tu haji, subhanallah. Dan mereka adalah makhluk-makhluk yang yang kuat. Kuat. Mereka boleh naik turun daripada langit ke bumi dengan masa yang amat cepat. Kita pun tak cukup kuat macam itu. Naik roket sampai bulan aja, lebih sampai naik atas lagi. Belum tahu lagi ya. Belum lagi sampai kan. Dan ada yang apa ni mengangkat, ada yang wakil untuk menjaga gunung galang, yang menjaga hujan dan sebagainya. Ada yang mengazab, ada yang memberi rahmat dan seterusnya. Ada yang turun bersama orang-orang beriman dan turut sama berjihad bersama mereka sebagaimana dalam perang perang Badar dan seterusnya. Jadi malaikat-malaikat yang mulia ni akan melaknati orang-orang kafir. Sedangkan mulut mereka biasanya apa? Dia akan doa kan. Kalau yang baik-baik dia akan keluar yang baik-baik aja. Dan mereka memang beristighfar, mendoakan untuk orang beriman sebagaimana dalam ayat dalam surah dalam Al-Quran. Tapi bila orang kafir mereka akan melaknati. Jadi amat buruklah mereka yang dilaknat oleh malaikat. Kemudian wanasi ajma'in, manusia semuanya melaknat orang yang mati kafir. Saya keterangkan tadi termasuk orang kafir sendiri akan melaknati. Jadi Allah SWT pun terangkan kalau itu dah berlaku apa apa apa jadinya? Khalidina fiha. Mereka akan kekal fiha dalamnya. Ha-nya tu apa? Laknat. Laknat tu feminin. Jadi mereka kekal dalam laknat tersebut. Tak habis-habis kena laknat, tak henti-henti kena laknat. Tapi yang maksudkan di sini bukan laknat tu je, tetapi adalah hukum daripada laknat. Awak dah kena laknat bertubi-tubi tu, apa hukumnya, apa faedahnya? Faedahnya kalau dah kena laknat, awak akan kena azab. Yang maksud kat sini juga khalidina fiha ditafsirkan dengan dia akan kekal di dalam azab laknat tersebut, iaitu kekal di dalam api neraka. Sebab api neraka adalah tempat yang Allah siapkan untuk mengazab manusia. Jadi ini semua hikmah daripada Allah SWT. Ada tempat untuk dapat nikmat, ada tempat untuk dapat azab. Bukan kat mana-mana azab, kat dunia boleh, mana-mana boleh. Kita kat dalam apa, dalam istana pun boleh kena azab. Dalam penjara pun kita boleh dapat nikmat, betul tak? Tapi hari kiamat ada tempat khas untuk dapat nikmat dan tempat khas untuk dapat azab. Sedihnya orang-orang yang kafir, mati kafir ni, bila dah dekat dalam tempat azab, mereka kena laknat lagi. Itu yang buat mereka, itu adalah satu penghinaan yang amat dahsyat. Setiap kali kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap kali masuk satu kumpulan, dia akan laknat orang yang kat dalam. Tak guna dengan korang, celaka korang dan sebagainya. Orang tak pasal aku kat dalam dia, dia pula lah. Dan apa lagi kata Allah SWT, dah laknat dan kekal dalam laknat yang dalam azab. La yukhaffafu anhumul azab, tidak akan diringankan siksaan dari mereka, tak akan diringankan. Walahum yunzarun, dan tidak perlu mereka diberi tangguh. Jadi apa juga keringanan daripada azab, tak ada like punishment. Tak ada apa tu buat baik eh. Kan kat sini dah masuk jail, siapa berakhlak baik boleh keluar cepat kan. Ataupun kasi information ke apa boleh keluar cepat. Untuk mereka-mereka yang mati kafir ni, mereka tak akan diringankan azab daripada mereka walaupun. Dan dalam ayat dalam Al-Quran, mereka akan minta merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka tak sanggup nak minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Jadi mereka bertawassul melalui apa? Malaikat yang jaga neraka. Jadi ni kat dalam neraka ni. Dia kata, "Faqala allazina kafaru li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab." Dia kata orang-orang yang kafir, yang mati kafir, "Li khazanati jahannam," kepada penjaga-penjaga jahannam, api neraka, "ud'u rabbakum," mintalah, doalah kepada Tuhan kamu, wahai para malaikat, Tuhan mereka juga lah, "yukhaffif 'anna," ringankan daripada kami, "yauman minal 'adzab," satu hari je azab ini diringankan dengan satu hari tak kena azab, tak stres satu hari je. Ada beribu juta hari, dia tak ada, tak ada, tak ada, tak ada kesudahan, satu hari rest saja. Dia orang bukan minta banyak pun, sebab mereka tahu mereka memang layak kena azab. Jadi ini satu ayat yang menunjukkan celakanya dan hinanya orang-orang yang mati kafir. Jadi benda bukan ringan, benda itu besar. Jadi kalau kita faham benda ni, kalau kita bukan dalam keadaan kekufuran, dalam keimanan, alhamdulillah tu nikmat yang amat besar. Dan kita harap kita matilah dalam keadaan yang berbeza. Dan kita amat risau yang sedih, orang-orang mati dalam keadaan kafir. Ada yang saudara mara pun. Jadi kata apa jawab penjaga-penjaga api neraka? Kata mereka, "Qalu awalam takutakfikum." "Qalu awalam takutakfikum." Mereka kata, "Tidakkah pernah datang kepada kamu?" "Qalu awalam rusuluna bil bayinat." "Apakah tidak datang kepada kamu rasul-rasul kami dengan keterangan-keterangan yang nyata?" Dan ini kamu, kalau buat macam ini, kamu akan diazab macam ini. Dah kasi ancaman, dah kasi peringatan ya. "Qalu bala," dah. Jadi mereka kata, "Ya, dah sampai dah." Jadi mereka ni walaupun kami mereka minta pun tidak akan diperkenankan. Jadi Allah SWT sedikit pun tak akan ringankan azab daripada orang-orang yang kafir, walaupun satu hari, walaupun mereka merayu macam mana. Jadi ayat-ayat ini mentafsirkan ayat yang kita sedang baca ni, bahawa orang kafir tak akan diberi keringanan. Itu asalnya. Jadi kalau orang tanya, adik kan Abu Lahab kan? Nah, Abu Lahab kan dapat keringanan daripada azab api neraka. Orang semua minum api kat dalam api neraka, dia dapat juga apa, jilat apa, air yang keluar daripada isap daripada jari ni. Setiap hari Senin katanya. Abu Lahab kan? Disebabkan apa? Dia suka sangat bila Nabi SAW apa tu dilahirkan, lalu dia merdekakan seorang hamba. Ha, mereka pun mula katakan, kalau siapa sayang Nabi SAW, ha, tengok apa punya bagusnya. Lepas tu tambah lagi, buat majlis untuk memperingati kelahiran Rasul SAW. Ha, tengok, Abu Lahab pun dapat ringankan azab. Apalagi kalau kita, kalau orang-orang beriman, mestilah lagi itu dosa diampunkan lah, apalah dan sebagainya. Jadi wali ke apa kan, kalau dia buat maulid. Okay, jawab kita pertama sekali, yang hadis Abu Lahab memang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, tapi dia bukannya secara apa? Sanad tu bukan secara maupun bukan secara sambung. Dan terdapat perawinya, perawinya tak diketahui, dan jelas dia bukan orang Islam pun, sebab dia yang meriwayatkan ni daripada Abu Lahab. Dan kisah ni bukannya Abu Lahab waktu dekat dunia tu, dia mimpi Abu Lahab macam tu. Jadi bolehkah kita ambil dalil untuk satu hukum daripada mimpi dan daripada orang yang tidak dikenal? Lepas tu mungkin besar dia orang kafir. Ulama mengatakan ni tak ada dalil pun, walaupun dalam Sahih Al-Bukhari. Disebabkan ayat-ayat yang kita baca, orang-orang kafir itu bila datang hari kiamat, bawa amalan-amalan, "Faja'alna haba'an mantura faqadinna min amalin surah Al-Furqan." Yang mereka datang batin amin amin. Kajian Allah Bapa Mansurah juga ayat macam tu lah. Jadi kami akan jadikannya seperti debu yang berterbangan. Jadi apa pun mereka buat, baik-baik atau kebaikan, mereka pernah sedekahkan kepada masjid, kan? Orang kata mereka pernah buat apa, rumah kebajikan, anak yatim dan sebagainya. Mereka derma tu, derma ni, semuanya akan jadi debu berterbangan. Nantinya tak akan dikira. Ya Allah SWT, tak akan ada timbangan dalam timbangan Allah SWT. Cuma satu saja pengecualian, sebab dia datang daripada satu hadis yang sahih, iaitu tentang Abu Talib, pakcik Nabi SAW yang juga mati kafir. Akhir hayatnya Nabi SAW cuba nak dakwah dia masuk Islam, suruh ucap la ilaha illallah, dia tak mau juga. Maka akhirnya dia masuk api neraka. Tapi kata Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim bahawa dia akan diringankan azabnya, di mana dia akan memakai perompak daripada api neraka dekat atas saja. Tapi itu pun dah akan apa, buat dia punya otak meledak panas ni. Itu paling seringan-ringan azab api neraka adalah buta. Sebab dia ada berbakti kepada Rasulullah SAW dan sekali dan tidak langsung kepada agama. Ada pun yang selain daripada mereka ini, tak ada dalil langsung. Walaupun dia ambil anak angkat berapa banyak pun, miskin-miskin dia tolong macam mana pun, dia buat sekolah ke, dia buat hospital. Orang-orang macam gini kalau mati dalam keadaan kafir, dia tetap akan jadi anak Allah SWT. Sikit pun azab dia tidak akan dikurangkan. Dan Allah SWT terangkan lagi dalam ayat ni, wala hum yunzarun, dan tidak pula mereka akan diberi tangguh. Yunzarun, diberi tangguh boleh, ataupun dilihat pun boleh. Yunzarun daripada nazarah. Kalau maksudnya diberi tangguh, maknanya mereka tak akan dapat tangguhan. Bila dah tiba azab aja, terus kena azab, tak ada delay. Dan once dah kena azab, tak ada apa, tak ada hentinya. Khalidina fi. Jelas kan? Dan kalau makna dia walaupun yunzarun, mereka tak akan dilihat, maknanya tak dipandang, maknanya tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Taala. Ia ini tidak dipandang oleh Allah SWT dengan pandangan rahmat, kesihan, nikmat, pengampunan dan sebagainya. Semua tak akan dapat daripada Allah SWT. Dan kita tahu bahawa Allah SWT itu sifat rahmatnya itu mengalahkan sifat kemurkaannya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku mendahului kemurkaanku. Itu ada ditulis dekat mana? Dekat mana? Dekat, tak ingat lah, dekat pintu surga ke dekat mana? Ada. Ataupun ada ditulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ditulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika diceritakan apa-apa, ada tulisan sungguh rahmat aku mendahului kemurkaan. Tapi dalam waktu yang sama, orang-orang kafir ni tak boleh dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah apa yang kita sempat hurai kan, daripada ayat 159 ke 162 tentang bahaya yang menyembunyikan ilmu bagi orang mengetahui, dan wajibnya menyampaikan ilmu, dan bahawa orang yang terus menerus dalam keadaan tersebut diancam dengan laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak akan dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dilaknat olehlah para orang yang melaknat, dan diajak pula mereka tu untuk bertaubat, dan tidak sah taubat mereka sehinggalah mereka memperbaiki kesalahan mereka dengan menyampaikan apa yang mereka pernah sembunyikan. Kemudian Allah terangkan tentang hukum yang Allah dah tetapkan terhadap orang yang kafir, yang enggan beriman kepada Allah SWT, yang enggan masuk Islam dan mati dalam keadaan demikian, bahawa mereka itu akan diberi laknat oleh Allah SWT, malaikat dan para manusia semuanya, dan mereka akan kekal di dalam azab api neraka, dan tidak sedikit pun akan diringankan azab daripada mereka, dan mereka tidak akan diberi tangguh ataupun dilihat oleh Allah SWT. Ini adalah ayat yang terangkan kita tentang pandangan daripada kaca mata Islam tentang orang yang beriman dengan orang yang bukan beriman. Pada pusat 247, pelajaran yang dapat diambil dari ayat 159-162. Yang pertama, haram hukumnya menyembunyikan ilmu. Dalam hadis sahih diriwayatkan, man katama ilman aljamahullahu bidijamin minan nar, bidijamin min nar. Siapa yang menyembunyikan suatu ilmu pengetahuan, ilman apa juga ilmu, maksudkan sini ilmu, ilmu agama, maka Allah memasang kendali pada mulutnya dengan api neraka. Sebab dulu dia sembunyikan ilmu, dia tutup mulut dia, ke dia buka mulut dia. Dia tutup lah, orang tanya dia tak nak jawab. Walaupun dia apa tu, dia tak nak tulis misalnya. Tapi biasanya orang jawab dengan mulut. Jadi balasannya setimpal dengan apa yang dia buat. Dosa kau tutup mulut tak nak sembunyikan ilmu, akan tutup mulut kau dengan apa? Dengan lijam yang buat tutup mulut apa tu binatang. Tapi tutup itu daripada api neraka. Abu Hurairah dalam satu kesempatan berkata, seandainya bukan kerana adanya satu hadis ini, maka saya tidak akan memberitahukan sesuatu hadis kepada kalian. Lalu ia menyitir firman Allah Ta'ala, di quote firman Allah, innal ladhina yaktumuna wa anzalna min al-bayyinat, ayat yang terbaca tadi. Ini orang yang sembunyikan ilmu, eh? Jadi kalau bukan kerana ayat ini, aku tak sampaikan pun hadis-hadis banyak. Kerana aku ingat hadis inilah, ingat ayat inilah, bahawa dosanya sebegianya besar, berat, maka aku sampaikan juga hadis-hadis daripada Rasulullah SAW. Maksudnya kalau tak ada ayat ini, mungkin tak wajib sampaikan ilmu, kan? Kerana wajib sampaikan ilmu, haram sembunyikan ilmu disampaikan pada kita. Jadi faedah daripada kata-kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, bahawa dia telah sampaikan apa yang dia tahu. Dan kita tahu bukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang baca ayat Quran, kan? Ayat ni baca oleh sahabat semua. Tapi kita faham hukum menyembunyikan ilmu. Jadi kita yakin bahawa tak ada sahabat yang tergamak nak sembunyikan. Apa yang mereka tahu, mereka dah sampai. Macam mananya berat pun, macam mananya susah pun, mereka mesti dah sampaikan kepada kita. Oleh kerana itu, syariat kita dah sempurna, alhamdulillah. Dan yang kedua, syarat bertaubat orang yang merosak dalam kezaliman dan kebodohannya adalah memperbaiki apa yang telah dia rosak dengan cara menjelaskan apa yang dia rubah atau putar balikkan, menampakkan apa yang telah disembunyikan, dan menunaikan apa yang telah diambil dengan cara yang tidak benar jika ia adalah berkenaan dengan hak manusia. Ia tak cukup dengan kata-kata yang apa tu masih sama-sama. Dia mesti jelaskan dulu gini-gini hukumnya macam gini, dia dah salah, kan? Dia dah putar balik, kan? Hukumnya mesti gini-gini, terangkan satu-satu. Itu yang kita takut sebenarnya. Sebab ada orang yang mengatakan, kita dengan agama-agama lain ni sebenarnya, kita jangan cakap lah kalau orang punya salah. Betul tak? Kalau kita cakap orang punya salah, nanti orang marah. Orang marah nanti susah kita nak apa tu, harmoni ke apa. Susah kita nak bekerja sama. Jadi jangan kasih tahu kesalahan-kesalahan mereka, dan sembunyikan ilmu ni mungkin dengan mulut boleh, dengan tulisan boleh, kadang-kadang dengan perbuatan boleh lah. Kita sembunyikan ilmu dengan perbuatan boleh lah. Perbuatan kita menunjukkan seolah benda yang dia buat tu tak salah, itu pun salah satu daripada apa? Sembunyikan ilmu. Kalau betul-betul dia tak akan buat tu, tak akan duduk kat situ. Kalau bukan agama-agama lain, mungkin terhadap kumpulan-kumpulan bid'ah yang lain yang sesat, jelas kesesatannya seperti Rafidah, Syiah. Ada ulama-ulama yang digelar ulama ajar apa? ajak bersatu dengan mereka, ajak duduk sama-sama, ajak dialog. Takrib, takrib maknanya dekat. Dan mereka cakap lah, mereka kan Islam juga, mereka beriman pada Allah, Rasul, rukun iman. Mereka pun mencari pada Quran dan sebagainya. Yang itu-itu semua dia cakap lah. Tapi dia tak sebutkan tu hakikat akidah mereka yang salah, yang mana satu je kalau kita ambil habis semuanya. Mereka kata wajib bohong. Bohong tu agama. Siapa tak berbohong itu orang Islam. Macam mana? Itu cukup batalkan semua sekali. Itu paling teruk. Dan tak ada orang yang bermazhab Syiah Imamiyah sekarang ni di Iran, melainkan dia beriman kepada imamah, keimaman siapa? Ali bin Abi Talib dan imam-imam yang 12. Wajib beriman. Maknanya kalau dia ada 6 rukun iman macam kita, dia mesti tambah satu, iaitu rukun apa? Rukun imam. Kalau kita tak percaya pada satu rukun, kita kata orang ni apa? Kafir. Tak percaya pada malaikat, percaya pada lain-lain semua, kafir. Bahkan tak percaya terus pada malaikat, tak percaya pada satu malaikat dah kafir lah semua kali. Ini tak percaya pada satu rukun. Kita ni Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang merupakan separuh, lebih daripada separuh orang Islam kat atas muka bumi sekarang ni tu lah. Ada tak kita beriman pada rukun imamah? Tak ada. Kalau ikut tu, Syiah mesti kafirkan kita semua. Kalau orang alim dari kalangan Syiah, mesti kafirkan kita. Mustahil dia kata kita Islam. Sebab dia rukun iman. Itu dia cukup. Dan mereka antara orang paling bunyikan itu. Mereka pun sama, kata kita okey lagi boleh dialog dengan kita pun sebenarnya kan. Dan kita pun sama juga, mereka kata mereka masih okey lagi. Kita tak terangkan akidah mereka yang fasad tu, yang rosak. Apa makna tafrid, mendekatkan antara sunnah dengan Syiah? Maksudnya satu makna je. Apa dia? Iaitu bawa Syiah dekat dengan sunnah, bawa dia masuk batik. Tak ada makna sunnah pergi dekat Syiah, tak mungkin macam itu. Tak sikit. Tapi yang diorang buat seolah-olah ada dua. Kita boleh pergi ke sana dekat, dan dia pun boleh ke dekat kat sini. Tak mungkin. Jadi di Azhar contohnya, mereka kata boleh kita belajar mazhab Ja'fari contohnya. Itu semua usaha-usaha nak apa, dekatkan konon tu sunnah dengan dengan Syiah. Dan akhir-akhir ni, dan sebelum itu, ulama-ulama daripada dahulu sebenarnya dah cubalah nak dekatkan antara sunnah dengan Syiah. Dah lama dah, 60 tahun dah. Di zaman Muhammad Abdul Hasan Al-Banna apa semuanya. Apa jadi dengan mereka? Satu pun tak berjaya. Dan pengemuka-pengemuka ikhwan muslimin di Mesir, semua cuba. Dan mereka bermazhab kita Islam, kita satu, kita lawan lah orang-orang kafir kan, Yahudi dan sebagainya. Mereka cuba juga nak bersatu, nak dekat dengan orang-orang. Tak jadi. Semua lepas tu kata tak boleh, mereka ni semua salah, mereka ni semua sesat, dan mereka tak akan apa ni masuk sunnah. Lepas tu zaman sekarang masih lagi ada orang nak, tak jaya, tak akan jaya. Dan sampai sekarang ada yang menyesal. Yusuf Qardawi dah menyesal lah. Sebab apa-apa berlaku, buka mazhab Ja'fari masuk kat dalam, lepas tu buka tempat-tempat nak dialog-dialog, akhirnya mereka masuk kat Mesir. Orang tak pernah masuk Mesir. Dan cerita pasal Syiah, bila mereka masuk Mesir je, dalam masa 10 tahun je, orang tak soal khabar, hentam Abu Bakar Aisyah. Masuk surat khabar 8-9 Khomeini kat teksi, Khomeini nak apa yang Hezbollah punya ketua tu dan sebagainya. Dah mula dah kat Mesir. Mesir negeri sunnah sebenarnya. Bila Yusuf Qardawi tengok je, tak boleh lah, dia dah tahu ni tak boleh jadi. Terus dia marah, kata ni salah. Yang ni cuma kata kita, kita terlampau kan bersikap mujamalah, kita bersikap nak tunjukkan muka-muka lah sebenarnya, untuk masalah-masalah apalah. Biasanya masalah politik lah. Dan itu yang akan berlaku. Dan sebenarnya ada juga masalah kita sembunyi kan ilmu, kita tak terangkan. Daripada dulu dia terangkan tentang mazhab Syiah, habis Syiah pun akan tam je, bunuh tu. Jangan cakap pun nak ajak, nak jadikan dia sebagai apa ni, orang yang disanjungi oleh orang Syiah. Ya, Tapi bila dia dah buat gini, semua orang kata Yusuf Qardawi ni mesti kena kena tangkap. Kena tangkap, mesti kena tangkap, mesti kena hukum. Orang lain kata, ulama-ulama dia. Kalau dia tak boleh dihukum kerana dah tua, mesti masukkan rumah orang tua-tua. Kerana itu orang hina dia. Dahsyat. Ha, kan dah kena balik dengan dia. Orang marah. Itulah dia akibatnya. Sebab itu ada perdebatan yang amat sengit, yang hangat tentang Iran. Cakap sikit politik lah, tapi bukan politik. Dia tujuan dengan politik tau, eh, agama je. Pasalnya dia kena mengena dengan politik, kita masukkan dah sikit. Konon-konon dia dah ada keupayaan untuk apa, buat apa, kuasa nuklear. Betul tak? Lepas tu dia kata kita pun boleh, orang boleh, orang barat, Amerika pun boleh, semuanya. Kita kenapa tak boleh? Orang Islam lagi, dan kita patut disokong orang Islam. Kalau orang yang sunnah memang tak akan kasi Saudi ni, semua tak akan benarkan dia dia ada nuklear. Awak tu apa kalau berlaku dia, kalau ada nuklear, habis. Habis memang. Jangan percaya. Eh, dia kan orang Islam, dia kan itu yang percaya apa-apa. Dah buat dah. Dekat Tehran tak ada satu masjid syiah pun. Eh, masjid sunnah tak ada sampai sekarang. Gereja boleh ada, tempat Yahudi boleh ada, hakum mazhab boleh ada, drus ke apa benda, tak jumpa satu masjid syiah. Dia dah bunuh berapa ramai orang ulama syiah. Tak ada orang nama Abu Bakar dekat isi dia, Umar, Uthman, Aisyah, tak ada ni. Dan bila dia masuk Iraq kemarin, teruk, kena bunuh banyak orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Sebelum tu mereka dah buat macam-macam. Takkan tak serik-serik lagi. Jadi memang ada kita, asas kita adalah untuk kita ajak mereka kembali taubat. Kita berdialog dengan tu memang ada. Tapi untuk mereka, mereka macam ni tak, tak ada. Tak ada. Kata Imam Syafi'i, aku tak pernah jumpa orang yang paling bohong sekali, yang paling berdusta ni daripada Rafidah. Tak ada orang lagi macam tu. Imam Syafi'i cakap macam tu. Bagi mereka yang kenal. Jadi kita ada lagi sikit lagi, eh. Surat 248 lagi. Saya dah baca nombor 2, eh. Yang ketiga, siapa yang meninggal dalam keadaan kafir, maka akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Ini hukum, tak ada orang yang ingkar. Kafir maknanya awak Kristian, Ahlul Kitab, Yahudi. Tak tahu kitab apa yang awak ada lah, tak kisah. Walaupun Gospel Barnabas pun sama juga, eh? Apalagi orang-orang musyrikin, Buddha, apa semuanya, semua tu kalau mati dalam keadaan kafir akan masuk dalam neraka selama-lamanya. Tak dapat syafaat apa-apa pun. Tidak ada pengurangan kesiksaan. Dan tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan alasan. Layung zarun, tak ada tangguhan. Serta azab itu tidak akan dihentikan sedikit pun. Sampaikan hari kiamat, mereka minta mati lagi bagus. Ya maliku liyaqdi alaina rabbuh. Mereka kata, wahai Malik. Malik tu nama malaikat yang jaga neraka jahanam. Liyaqdi alaina rabbuka. Hendaklah Tuhan kau habiskan kami, matikan kami. Dah tak tahan dah. Kena azab tentu tu. Sebab mereka jahat, mereka berhak untuk diazab. Dia tak akan dihentikan sedikit pun. Yang keempat, boleh melaknat. Hukumnya orang yang melakukan maksiat dengan terang-terangan, seperti peminum khamar, pemakan harta riba, perempuan yang menyerupai laki-laki, atau laki-laki yang menyerupai perempuan, dan lain-lain lagi perbuatan yang ada nas dilaknat. Orang yang buang air besar di mana, di jalanan orang atau tempat orang berteduh, dan macam-macam lagi. Boleh kita laknat orang-orang seperti itu. Tapi apakah boleh kita laknat orang-orang seperti itu secara apa? Secara spesifik, yakni dia nama dia kita sebut dan sebagainya. Jawabnya tidak, ya, tak boleh. Dalilnya, ada seorang namanya siapa, ya, Uthman juga, siapa nama dia. dia ni kuat dengan marah. Sahabat tu zaman Nabi SAW. Jadi kena tanggap lah dengan marah, kena tanggap dan dihukumkan sebat. Lepas tu lama-lama lagi nanti dia minum lagi, kena tanggap lagi, kena sebat lagi. Orang tu tengok lah tak hukum hudud. Tak berapa kali kena sebat. Sahabat-sahabat marah bingit betul lah. Kadang ini tak sepi-sepi sebab orang ada iman, membenci pada maksiat. Atau mulalah suara-suara melaknatkan dia. Sudahlah, semua nak laknat dia. Dan spesifik kan orang tu kan, Nabi SAW dengar, jangan jadikan syaitan sebagai pembantu kamu. Ini pada benda-benda yang mungkar. Sesungguhnya dia cinta pada Allah dan Rasul. Nampak Allah SWT, Nabi SAW kata apa? Jangan laknat dia dari spesifik. Sedangkan dia buat perkara yang dia laknat. Minum marah ni mengenal laknat. Banyak hadis dia. Tetapi secara spesifik tak, tak boleh. Sebab kita tak tahu dia akan mati macam mana. Kepala dalam ketiga tu. Jadi secara umum orang kafir semua ni kena laknat dan sebagainya. Memang Nabi SAW pun lakukan dalam doa kunutnya dan sebagainya, dia laknat orang-orang kafir, alamalan al-kafarata dan sebagainya. Itu tak salah. Baik, ada apa-apa soalan? Ada sikit. Sekejap lah masa. Soalan kepada Muslimat ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertama, apakah aurat-aurat wanita yang boleh diperlihatkan kepada ayah, ayah mertua, datuk, anak lelaki, adik-beradik lelaki dan pakcik-pakcik mahram kita? Tolong perjelaskan dengan perinci. Wanita yang telah balik asalnya tak boleh tunjukkan auratnya. Tentang aurat wanita tu ada dua pendapat yang paling kuat lah. Satu, semuanya aurat melainkan yang zahir daripadanya, ada kata mata je, ada kata wajahnya, dan kedua tapak tangan. Ialah kita nak sebut lah. Tapi yang ini untuklah aurat di hadapan orang-orang yang bukan mahram. Bukan mahram yang kita boleh kahwin dengan dia. Adapun yang mahram kita, yang kita tak boleh kahwin dengan dia, ni ada dua macam lah. Satu mahram secara permanent, satu mahram yang tak permanent. Yang mahram yang tidak permanent temporary ni adalah diakibatkan daripada musyawarah, daripada perkahwinan yang dipaduai. Jadi kakak ipar, abang ipar, adik ipar dan sebagainya ni akan dinamai ipar. Dia pun mahram kita, tak boleh kahwin dengan dia sekarang. Tapi kalau sebab perkahwinan tu dihapuskan, terangkat, kita dah boleh kahwin dengan dia, kita boleh kahwin dengan dia. Jadi dia tak masuk dalam ni. Jadi mereka termasuk orang bukan mahram lah dengan dia. Adapun yang mahram kita, maka kita bolehlah apa ni, aurat, auratnya lebih lebih ringan daripada itu. Di sini pun ulama ada sebutkan. Tapi termasuk lehernya, yakni tangannya, kakinya dan sebagainya. Ada mengatakan antara dada dengan dengan lutut, macam apa ni, antara pusat dengan lutut. Tapi kerana perempuan mesti di atas lah. Ada kata yang macam itu. Jadi auratnya macam aurat antara wanita dengan wanita. Jadi pakaian yang apa ni, yang sopan, yang tidak menggairahkan ataupun jarang, yang walaupun pada mahram. Itu itu akalnya. Jadi hukumnya, hukumnya ringan. Jadi nak sebutkan betul-betul, sebenarnya balik kepada adat, balik kepada adat. Mana yang rasanya sopan, okey. Sebab kita tak boleh sebutkan apa ni betul tak boleh dan sebagainya. Sebab tu kadang-kadang dalam sebagian adat masih masih okey lagi, tak ada salah. Cuma yang penting kat sini tidak dah, tidak sampai ada apa ni merosakkan apa kita katakan kehormatan wanita tersebut, ataupun kemudian menyebutkan mengakibatkan fitnah. Adapun pendapat yang katanya antara pusat dengan apa ni, dengan dengan jemaat, pusat dengan lutut itu macam lelaki itu terlampau apa? Terlampau ringan sangat, kita tak benarkan. Dan kalau kita cakap antara daripada dada sampai dekat lutut tubuh, kita katakan tak boleh macam gitu secara apa? Secara mutlak juga. Kita lihat kan, kenapa bawa ketat lah, kenapa bawa jarang dan sebagainya. Itu yang berlaku bila dah dengan adik-adik lelaki dan sebagainya, dan satu rumah kakak dia pakai macam itu, habis lah. Macam berlaku sumpah marah dan seterusnya, bapak tengok pun gitu, pakcik tengok pun macam itu, dah habis. Tak boleh. Itulah seperinci yang saya boleh. Kalau saya nak perinci lagi, kena buka buku lah. Sebutkan semua pendapat ulama. Dan kedua, apakah haji seorang itu sah jika dia tidak menginap mabit di Mina pada seluruh waktu haji, satu menginap di Aziziyah atas alasan khidmat Mina muasasah terlalu jauh, 7 km dari Lontar Jamrah. Mereka membuat demikian tidak juga memberi kambing dam atas kesalahan yang disengajakan. Mabit di Mina bukan 8 Zulhijjah, yang pada hari-hari tashrik tu hukumnya wak wajib. Siapa yang keluar tidak mabit di Mina, maka wajib dia bayar dam. Dam tu maknanya darah, tidak perlu sembelih kambing, dan diberikan, dibagikan kepada fuqara di Makkah. Adapun alasan terlampau jauh daripada tempat lontar Jamrah, Aziziyah tu lagi jauh. Kalau Aziziyah lagi jauh, kalau dekat dalam Mina lagi dekat lah. Baik, tidak boleh alasan jauh. Melainkan satu alasan yang boleh. Mina tu dah tak cukup untuk semua jemaah. Atas pun dah tak boleh, bawah pun dah tak boleh, awak boleh keluar. Itu pun tak boleh jauh-jauh lah. Macam masjid dah tak cukup, sampai kat luar. Kalau lagi masih ada tempat, wajib kita lakukan. Sebab itulah yang apa ni, syaratnya ataupun sunnah ni, manasik haji. Kita kena ambil haji ni, manasik haji ni daripada Rasulullah SAW. Bukan kita pandai-pandai. Dan kalau kita nak cakap susah, banyak lagi perkara yang susah. Apakah dengan kata-kata susah saja mengusahkan saja kita boleh gugurkan syariat? Lagi-lagi dalam bab haji memang susah tu. Sebenarnya dia hukumnya, level dia, kalau untuk orang-orang wanita, level dia jihad. Pahala dia pahala jihad. Dia kalau lelaki tak boleh cukup dengan haji lah. Kalau ada jihad lain, dia mesti jihad. Jihad lagi besar daripada haji. Jadi kalau untuk wanita, kata dalam beberapa hadis bahawa jihadnya wanita adalah haji. Jadi susah ke tak susah jihadnya? Susah. Dan ada orang kata apa ni, dalam agama ni tak ada kesusahan, tak ada haraj, tak ada kesempitan. Agama ni mudah. Tak boleh. Duduk 5 kali je dah susah. Bukan satu tempat je nak cuci. Nak cuci sana, cuci sini dan sebagainya. Tak nak 5 waktu dah susah. Puasa 1 bulan susah. Haji susah, lagi susah daripada macam-macam mereka sebutkan. Dan dia tetap syariat rahmatan lil alamin, dia tetap syariat yang mudah. Kenapa boleh senang-senang lagi mudah? Apa ni kata ni susah tu susah? Yang dinafikan daripada syariat bukan susah. Yang dinafikan daripada syariat membebankan. Tahu membebankan? Sehingga kita tak boleh lakukan. Kalau kita lakukan mungkin boleh, memudaratkan kita. Macam sakit juga, tak boleh diri pun suruh diri. Tak ada lah sampai macam itu. Tak boleh diri duduk lah. Kalau boleh diri, mesti diri. Dah penat dah tak boleh, ataupun sakit baru pun kita tak duduk. Dia datang jauh-jauh, jalan. Sampai dekat stop duduk. Apa ni, diri lah sikit, tak boleh baca-baca sikit ke apa. Dah tak boleh kan, baru duduk. Dia dah siap kursi banyak kat belakang. Banyak abang tu kerusi. Orang pun kejap lah nampak kerusi. Itulah silap dia. Jadi kita buat ikut kemampuan kita. Fattakullah mas kata atau nak tertakwa pada Allah SWT. Ini apa yang kita mampu. Dan orang demikian berdosa Berdosa atas alasan-alasan seperti ini. Dan tak cukup je, dengan demikian mereka mesti bayar dam. Saya ingat pada fatwa ulama, dengan ganya wajib kena bayar dam. Yang ketiga, apakah hukum yoga dan mereka mempraktiskan yoga atas dasar kesihatan? Ini ada majlis fatwa besar bicarakan pasal hal ini. Baik, tak nak kita jawab. Tak ada fatwa, tak payah lah ni. Dan fatwa hari pun kata tak, tak boleh. Kalau orang kata mukti-mukti tu ada masalah, dia orang masalah-masalah pun kata haram. Apa lagi kita nak cakap? Tak payah lagi lah. Baik, ada soalan lain. Assalamualaikum. Jikalau seorang itu dihukum mati atas sesuatu jenayah, adakah taubat seorang itu diterima jikalau dia bertaubat sebelum dijatuhkan hukuman tersebut? Misalnya dia apa ni, bunuh orang ke, ataupun hukum-hukum bukan Islam lah, ataupun Islam, zina dan sebagainya, dihukum mati gantung ke, pancung ke apa, tapi sebelum meninggal dunia dia bertaubat. Jawabnya, dia akan, yang itu taubatnya tetap akan diterima oleh Allah SWT jika memenuhi syarat-syarat tadi. Dan tidak ada halangannya, akan diterima. Itu janji daripada Allah SWT, mesti akan diterima taubat orang yang bertaubat. Artinya apa? Hari kiamat dia tak akan diazab lagi. Yang kedua, jikalau seorang tak bertaubat nasuha, sesuatu dosa kemudian atas nafsu dia membuat dosa itu lagi, bagaimanakah dia harus membuat taubat dari dosa yang dia telah lakukan berkali-kali? Dia telah bertaubat nasuha, kemudian dia buat lagi. Solat tu dia dah kata tak mau tinggalkan solat lagi, perlu tinggalkan lagi. Jadi bagaimana dia nak buat taubat? Jawab dia, dia taubat lagi sekali, nyesal lagi, solat lagi, lepas tu azam tak buat lagi. Dia suruh tu tinggalkan lagi, taubat lagi, berkali-kali tak apa. Walaupun berkali-kali, dan biasanya berkali-kali, biasanya berkali-kali. Ada benda tu sekali je, ada perkara tu banyak kali. Lagi-lagi macam solat, lagi macam benda-benda yang haram dan sebagainya, sebab dia jumpa benda tu banyak kali. Kalau benda tu sekali je dia jumpa, opportunity sekali, kata sekali je lah dia kalau buat tu, dia taubat, dia tak akan jumpa lagi opportunity tu lah. Dan nak mencuri, nak apa semua tu, bukan apa ni, setiap hari kita boleh curi ya. Tapi kalau yang biasa kita kena fitnah adalah benda-benda yang selalu ni, melihat apa ni, benda yang diharamkan, mendengar yang diharamkan dan seterusnya, cakap benda yang haram, itu yang selalu kita taubat. Tapi kita buat lagi, taubat kita buat lagi. Jadi setiap kali tu kita minta. Baik, aku boleh salah itu je lah. Kita ke apa ni, aku saya kongsi kat sini. Apa yang kita dengar dan baca mendapat berkat dan di redha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada silap daripada kita, daripada syaitan. Dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala dosa-dosa kita dan segala kejahatan-kejahatan diri kita dan amalan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, dia punya setting dia. Anda yang control panel dan setting dia. Ada language yang dia ada. Tapi betul betul CD ya. So, cuma jangan di start dengan when the CD is inside, tak nanti dia komen. Oh ya, this is what the CD.